Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bitadin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyir al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama di majlis dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Salawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini pembahasan kita adalah meniti jejak generasi awal umat Islam, mengikuti langkah generasi awal umat ini yang telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia telah berada pada puncak kesesatannya. Mereka telah berada di tepi jurang kehancuran, kecuali hanya beberapa gelintir orang yang mereka masih berpegang teguh dengan Alkitab. Seperti itu kondisi dan gambaran masyarakat manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya adalah telur di atas tanduk. Goyah sedikit, jatuh dan hancur. Intinya bahwa manusia telah berada di tepi jurang kehancuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar, tidak hanya untuk kaum mukminin, tidak hanya untuk kaum muslimin, bahkan untuk seluruh manusia. Karena memang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa kebaikan, rahmat dan maslahat lil alamin, seluruh alam, untuk seluruh alam. Sehingga sebagian penjelasan ulama ketika menyebutkan hadis bahwa para malaikat, ikan-ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubang, memintakan ampun kepada mereka yang kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Apa yang dimaksud di sini? Kenapa ikan-ikan yang di lautan, semut-semut yang di lubang, mereka memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu? Karena orang yang berilmu mengajari manusia untuk berbuat baik kepada binatang, untuk berbuat baik kepada binatang. Sehingga sebagai bentuk terima kasihnya mereka terhadap, sebagai bentuk terima kasihnya mereka terhadap para ulama, mereka memintakan ampun untuk para ulama. Mohon kepada Allah SWT agar para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum sampai Allah utus kepada mereka rasul, sampai hujjah telah ditegakkan. Maka diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam bukan hanya nikmat untuk kaum mukminin, bahkan rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi seorang rasul dari mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, meskipun mereka sebelum ini berada dalam kesesatan yang nyata. Allah dia yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Yaitu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Umumnya orang Arab dahulu itu gak bisa membaca dan gak bisa menulis. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca dan menulis. Di tengah-tengah mereka Ar-Rasul alaihi salam diutus. Ar-Rasul alaihi salam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan Nabi sendiri itu juga ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi ingat, tidak bisa membacanya Nabi dan tidak bisa menulisnya Nabi, padanya ada hikmah. Sehingga tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini adalah racikannya Muhammad. Tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya yang diringkas oleh Muhammad. Ketika Nabi tidak bisa membaca, ketika Nabi tidak bisa menulis, Kemudian datang kepadanya wahyu menceritakan tentang umat-umat terdahulu, maka menjadi jelaslah bahwa apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah semata-mata wahyu. Semata-mata wahyu. Lihat tugas dari Ar-Rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sehingga yang tadinya mereka bodoh, dengan dibacakan ayat-ayat menjadi orang yang pandai. Yang sebelumnya mereka itu kafir, setelah dibacakan ayat-ayat Allah lalu mereka beriman. Allah SWT sayang kepada manusia, cinta kepada manusia, sehingga Allah tidak biarkan mereka sesat. Allah tidak biarkan mereka tidak mengerti agama. Allah utus kepada mereka Rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab, sehingga dengan itu menjadi jelas yang mukminnya dan yang kafirnya. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka. Kehidupan jahiliyah penuh dengan lumpur, penuh dengan hal-hal yang nista. Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, karena memang jahiliyah, semuanya kotor. Sehingga misi diutusnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam adalah untuk mensucikan mereka. Disucikan hati mereka dari kekafiran. Disucikan lisan mereka dari ucapan yang kotor. Disucikan perbuatan mereka yang jelek menjadi baik. Bahkan disucikan pula tubuh mereka dengan Islam. Maka mereka menjadi bersih. Zahiran wa batinah. Bersih lahirnya dan bersih batinnya. Di dalam Islam, orang kalau sholat itu disyariatkan berwudu. Disyariatkan membasuh anggota wudu. Padahal sholat itu sendiri bentuk penyucian terhadap diri. Ini bukti bahwa Islam itu memperhatikan kesucian dohir. Islam itu mementingkan kebersihan fisik. Di samping juga memperhatikan kebersihan hati. Sehingga disyariatkan bagi orang yang setelah selesai berwudu, wudu kan dibasuh wajahnya, dibasuh tangannya, diusap kepalanya, dibasuh kakinya, bersih. Setelah itu dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang membersihkan diri. Bersih zahirnya dan bersih batinnya. Inilah misi yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yakni sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelum diutusnya nabi telah berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga siapapun orangnya, seperti apapun dia berbuat kejahatan, jangan kemudian kita mengatakan orang ini tidak akan mungkin mendapat hidayah. Lihat sekotor-kotornya orang, tidak seperti sekotor orang jahiliyah. Kotor semuanya. Makannya itu dari hasil merampas, menyamun. Ucapannya kotor, perbuatannya jelek. Tapi ketika dibacakan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka beriman, berubahlah menjadi umat yang bersih, manusia yang baik. Berubah ucapannya yang jelek menjadi baik. Berubah perbuatannya, tadinya mereka saling bermusuhan, kemudian mereka saling berangkulan. Seperti itulah Islam datang menyatukan. Islam datang menyatukan, bukan mencerai-berai. Islam datang mengangkat harkat dan martabat manusia yang sebelumnya mereka telah terperosok dalam jurang yang sangat dalam. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengemban tugas dakwah dengan sebaik-baiknya. Beliau pun mengajak siapa yang bisa diajak. Pertama kali yang beliau ajak adalah keluarganya. Kemudian orang-orang yang bisa diajak. Maka menerimalah orang yang menerima dan menolaklah orang yang menolak. Seperti ini memang dakwah. Ajakan kepada kebaikan yang tidak mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan pujian. Yang diharapkan agar mereka selamat dari kesesatan. Itu pun terkadang apa? Banyak yang menolak. Ajakan yang tulus semata-mata. Bukan supaya harta mereka dikuras, ya supaya mereka memberikan penghormatan. Sama sekali tidak. Semata-mata agar mereka keluar dari kekafiran kepada iman. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kemudian hari demi hari, manusia pun mulai terbuka. Terbuka untuk masuk ke dalam agama ini. Karena yang namanya hak, kebenaran itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Yang namanya kebenaran itu pasti sesuai dengan kesucian hati manusia. Sampai pun Fir'aun yang seperti itu kotornya, seperti itu kafirnya, hati kecilnya itu meyakini kalau yang dibawa oleh Musa dari mukjizat dan ayat itu semata-mata dari Allah dan benar. Namun karena dia menyombongkan dan dia tidak ingin atau dia merasa tersaingi, maka dia tidak mau ikut kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ketika manusia satu demi satu telah masuk dalam agama ini, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu gerah dan geram. Mereka merasa bahwa adat istiadat nenek moyang telah diganti dengan agama yang baru. Tradisi yang diwariskan, ya, dari generasi demi generasi kini akan diganti. Padahal sebenarnya mereka akan dipindah dari kondisi jahiliyah kepada cahaya. Cuma mereka enggak ngerti. Maka mereka melontarkan api permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Hari pun bertambah hari dan kondisi semakin menjadikan mereka geram terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin, sehingga memaksa sebagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Ini sebelum berhijrah ke Madinah. Dan Anda tahu, yang namanya hijrah ini amalan yang berat. Seorang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan handai tolan, hidup di negeri orang, mungkin tidak ada kerabat, mungkin dia harus mulai pekerjaan yang baru, belum cuaca dan lain-lain dan lainnya. Tapi ini semua dilakoni oleh sahabat dalam rangka menjaga agama, dalam rangka memelihara keyakinan. Dan bahwa keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian berhijrahlah sebagian sahabat ke Habasyah. Adapun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan beberapa sahabat tetap bertahan di Mekah. Mengajak siapa yang bisa diajak pada agama. Dan ketika kondisi telah tidak memungkinkan, dan bahkan orang-orang kafir Quraisy berencana membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan nabinya, mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Ketika seorang sudah tidak memungkinkan lagi menjalankan ibadah di tempat tinggalnya, padahal di sana mereka dilahirkan, di sana mereka dibesarkan, maka hijrah adalah solusinya. Berpindah dari tanah, dari daerah yang tidak bisa menjalankan agama, ke tempat yang dia bebas menjalankan agamanya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kondisi sekarang, kita bandingkan seperti apa beratnya orang yang mengatakan beriman dahulu di zaman Nabi AS. Hanya untuk sholat di Ka'bah, hanya untuk bisa wudu dengan terang-terangan, itu mereka sulit. Kita bersyukur kepada Allah SWT, hidup di daerah, hidup di negeri yang kita, kalau mau sholat sakmarem kita gak akan dilarang. Kita mau berwudu, silahkan. Bahkan tempat sholat hampir ada di mana-mana. Masjid hampir ada di mana-mana. Ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Dahulu para sahabat, untuk bisa sholat saja, ya, dengan terang-terangan, itu luar biasa. Karena mata-mata musyrikin terarah kepadanya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika sholat di Masjidil Haram, dilempar pakai kotoran. Kotoran kambing, kotoran onta dan semisalnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Hidup di tempat, hidup di alam yang kita ya bisa menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Manfaatkan. Bersegeralah kita beramal. Karena kita gak tahu, akankah datang nanti suatu saat yang kita beramal sudah tidak memungkinkan. Karena kita tidak tahu, mungkin saja akan datang penguasa atau generasi yang mungkin kita sulit untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian sesampainya Rasulullah alaihi salam di Madinah, beliau alaihi salatu wasalam membangun daulah Islamiyah. Beliau merapikan barisan dan menyusun kekuatan untuk menghadapi mereka-mereka yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy menjadikan Mekah sebagai pusat komando untuk melancarkan aksi serangan kepada kaum muslimin. Dari tahun kedua Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, pertempuran dan peperangan bisa dikatakan tidak ada henti-hentinya. Dan seperti itulah, tidak akan pernah bertemu antara al-haq dan al-batil, dan akan senantiasa berseteru antara wali Allah dan walinya syaitan. Tidak akan bergabung antara kaum mukminin dengan kaum kafirin. Selama sekian tahun, pertempuran sengit antara pasukan muslimin dan kafirin, dan yang namanya perang itu sijal, kata ulama. Sijal itu imbang, kadang kalah, kadang menang. Dan memang ada hikmah kenapa peperangan yang dilakoni oleh kaum muslimin, oleh Nabi dan para sahabat, melawan orang-orang musyrikin, terkadang mereka kalah yang menghadapi mereka. Di sini ada hikmah yang mendalam, bahwa kemenangan semata-mata datangnya dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya kita, semata-mata dari Allah SWT. Justru ketika pasukan muslimin kalah dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi bahan koreksi. Kira-kira apa penyebab kekalahan tersebut? Contohnya adalah perang Uhud. Kekalahan telak menimpa kaum mukminin. Terbunuh sekian puluh sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ternyata sebabnya adalah kesalahan dan kemaksiatan sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kekalahan ini dijadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk tidak terulang di masa mendatang. Karena dahulu dikatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Seperti itulah, pasukan dipimpin oleh Nabi, dan pasukan di dalamnya adalah para sahabat yang besar, tapi ternyata mengalami kekalahan. Setelah ditelusuri, sebabnya karena sebagian pasukan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Sebagian pasukan bermaksiat kepada Allah SWT. Seperti itulah keberadaan satu komunitas akan diberkahi ketika mereka senantiasa taat dan tunduk kepada Allah SWT. Namun manakala ada sebagian dari komunitas tersebut, orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi barokah akan dicabut. Bisa jadi musibah menimpa tidak hanya kepada orang tersebut, tapi menimpa semuanya. Kemudian puncaknya adalah ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan ketika Mekah sebagai pusat komando telah jatuh di tangan kaum mukminin, berarti selesai sudah orang-orang Arab yang ada di sekitar Mekah, mereka menyatakan keislamannya, mereka menyatakan keimanannya. Manusia pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memang tugas Nabi alaihi salatu wasalam telah selesai, risalah telah disampaikan, amanah telah ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya. Beliau pun diwafatkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau telah meninggalkan syariat yang jelas, agama yang gamblang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya, malamnya bagaikan siangnya. Kemudian sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam, sahabat Abu Bakar yang dipilih oleh umat untuk memimpin kaum muslimin, ketika Nabi alaihi salatu wasalam sakit keras dan beliau tidak mampu mengimami, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan Nabi sebagai imam. Ini sebagai isyarat nantinya ketika Nabi sudah tidak ada, maka Abu Bakar akan memimpin umat ini. Muslimin pun sepakat bahwa Abu Bakarlah khalifah kaum mukminin. Ketika Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan, beliau pun berjalan di atas jalannya Nabi dalam menjalankan roda kepemimpinannya, adil, hikmah, tegas, sehingga ketika Abu Bakar meninggal dan diwasiatkan kekhilafahan pada Umar, Umar pun melanjutkan apa yang telah dirajut oleh Nabi dan Abu Bakar dalam memimpin umat ini. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, dua negeri adik kuasa di zaman itu jatuh di tangan kaum muslimin. Padahal muslimin itu punya apa? Senjatanya, personilnya tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah SWT. Namun mereka punya senjata yang tidak dimiliki oleh musuh-musuhnya. Senjata iman. Senjata siap taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam kondisi senang atau kondisi susah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian setelah itu datang Khalifah Utsman, kemudian Ali, dan selanjutnya para khulafa dan para umara, mereka menjalankan tugas dengan sebaiknya. Kaum mukminin hidup di masa-masa mereka dalam kedamaian, dalam kemakmuran hidup yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Namun setelah berlalu zaman keemasan dan manusia semakin jauh dari masa kenabian, kelemahan pun merayap di tengah-tengah kaum muslimin. Perpecahan mulai merayap di tengah-tengah kaum mukminin. Bukan karena mereka itu seperti dahulu sebelum datangnya Nabi berpecah karena berebut lahan untuk menggembala. Namun kini ketika keran dunia telah dibuka lebar-lebar, maka manusia pun telah lalai. Yang seharusnya menjadikan dunia sebagai jembatan dan batu loncatan untuk menuju ibadah kepada Allah SWT, kini sudah mulai menjadi tujuan dan segala-galanya. Perpecahan di tengah-tengah umat pun tak bisa dihindarkan. Semakin ke belakang, semakin ke belakang, fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat muslimin pun semakin menjadi-jadi. Sementara orang yang punya kepedulian terhadap umat, orang yang masih punya ghirah terhadap Islam dan muslimin, senantiasa berpikir siang dan malam, hal apakah yang bisa menyelamatkan umat dari perpecahan ini? Kapankah umat akan kembali jaya seperti dahulu kala? Mereka pun mencari, dan ternyata tidak ada jawaban kecuali dengan mengikuti generasi awal umat ini. Hanya dengan kita meniti jalan pendahulu umat ini, kejayaan dan persatuan akan menjadi kenyataan. Tanpa kita kembali mengikuti jalan mereka, maka persatuan hanyalah impian. Perpecahan akan terus melebar sampai batas waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Demikianlah bahwa kembali kepada generasi awal umat ini adalah jalan yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan yang pernah diraih oleh pendahulu kita. Kaum muslimin dahulu adalah umat yang berwibawa, umat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi sekarang kaum muslimin mereka dijajah di negerinya sendiri. Mereka di negerinya bagikan budak. Mereka seolah-olah telah hilang kewibawaan, telah hilang kemuliaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi umat, kita melihat ke belakang dan kita mengulas kembali sejarah yang pernah dilalui oleh generasi awal umat ini. Nanti akan kita sebutkan beberapa syubhat yang berkaitan dengan ini dan jawabannya. Mengapa kita harus mengikuti ya generasi awal umat ini? Nanti akan disebutkan jawabannya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan generasi awal umat ini? Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan generasi awal umat ini adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka adalah generasi awal umat ini. Demikian pula orang yang mengikuti langkah mereka, yang meniti jejak mereka. Berkata Imam Abdul Hamid Ibn Badis rahimahullahu ta'ala, al-Islamu innama huwa fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafuha min ahli al-quruni salatatil mashhudi lahum bil khairiyah ala lisanis sadiq al-masduq. Yang namanya Islam yang sesungguhnya adalah apa yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasalam, dan apa yang generasi awal umat ini berada di atasnya. Tiga generasi yang telah disaksikan kebaikannya melalui lisan rasulnya as-sadiq al-masduq, Nabi Muhammad seorang yang jujur dan dipercayai beritanya. Jadi kalau kita ingin melihat Islamnya sesungguhnya, itu bukan melihat Islamnya kita. Kalau kita ingin melihat Islam dan kemuliaan itu, kita lihat kembali bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, dan bagaimana para tabi'at tabi'in. Kalau kita ingin menilai Islam ya dengan apa yang kita lakukan di zaman sekarang, mungkin orang-orang kafir tidak akan melihat mana indahnya Islam, atau sulit untuk mendapatkan di mana keindahan Islam. Tapi ketika mereka mau melihat ke belakang, membuka kembali lembaran generasi alumat ini, mereka akan betul-betul mendapatkan bahwa Islam itulah apa yang telah dijalankan oleh generasi awal umat ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti generasi awal umat ini? Maka di sana ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji atau telah menjanjikan sorga bagi orang yang mengikuti jejak langkah generasi awal umat ini. Siapa dari kita yang tidak ingin sorga? Siapa dari kita yang tidak menginginkan jannah, sorga Allah SWT? Sungguh mengikuti jalan generasi awal umat ini adalah jalan yang akan menyampaikan kepada impian dan cita-cita yang mulia ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Orang-orang yang masuk Islam lebih dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas dengan pemberian Allah. Allah telah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan yang besar. Inilah jawaban mengapa kita mengikuti generasi awal umat ini. Karena memang kita ingin masuk dalam surga. Kita ingin agar kehidupan kita berakhir dengan kebaikan. Dunia dengan hiruk pikuknya akan kita tinggalkan. Dunia dengan segala problemnya akan kita sampaikan. Kita akan kembali menghadap Allah nanti. Dan tentunya masing-masing kita ingin jika nantinya kembali menghadap Allah, meraih kemuliaan, mendapatkan kebaikan. Dan memang inilah cita-cita setiap mukmin dan akan menjadi kenyataan dengan kita mengikuti gerak dan langkah generasi awal umat ini. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti langkah para muhajirin dan ansar. Tapi biihsan. Ngikuti itu baik. Ngikutinya itu betul-betul baik. Tulus dan betul-betul mengikuti langkah mereka. Memang mengikuti langkah generasi al-umat ini bukan perkara yang ringan. Akan berhadapan dengan segala problem yang di hadapan kita. Mungkin semohan. Mungkin rintangan dari keluarga dan yang lainnya. Tapi itu semua akan menjadi ringan jika memang hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita meniti dan kembali menelusuri jejak generasi awal umat ini? Karena Rasul alaihi salatu wasalam telah memerintahkan kita, telah memerintahkan umatnya ketika terjadi perselisihan dan pertikaian di tengah-tengah umat agar kembali kepada sunnahnya Nabi, agar kembali kepada sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, generasi awal umat ini. Sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat berkesan. Nasihat yang mata-mata ini berlinang karenanya. Nasihat yang hati ini ternyuh, yang hati ini takut karenanya. Maka ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Lalu apa yang akan kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, yakni kepada penguasa. Wa in 'abdan habasyyan, meskipun dia adalah budak Habasyi, budak dari Habasyah, dari Ethiopia, kalau dia memimpin kita, kita taat selama perintahnya itu kepada kebaikan. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayarahtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sepeninggal saya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dalam kondisi terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat, hendaklah kalian senantiasa berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ya, dimaksud dengan sunnah itu bukan kayak sholat ba'diyah maghrib, sholat sunnah, bukan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ya jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Itulah yang kita lalui. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Karena sunnah sendiri di antara artinya adalah at-tariqah, jalan. Jalan hidup. Jalan hidupnya Nabi dan jalan hidupnya al-khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat itu sunnah dan gigit dengan gigi geraham. Ya, sunnah di masa sekarang kalau tidak dipegang dengan erat-erat akan lepas. Sehingga perlu digigit dengan gigi geraham. Artinya kita ketika berpegang teguh dalam mengikuti jejaknya Nabi dan para sahabat, jangan setengah-setengah. Akan mudah lepas dengan derasnya ombak di tengah masyarakat. Derasnya arus yang akan bisa membawa kita kepada kesehatan. Addu alaiha bin nawajid. Gigit itu sunnah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap hal yang baru dalam agama adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sejenak merenungi hadis yang mulia ini. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada para sahabat. Wasiat yang sangat berkesan. Wasiat yang menjadikan mata-mata mereka berlinang karenanya. Hati mereka takut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau para sahabat yang mereka generasi terbaiknya umat ini, hatinya bersih, ucapannya baik dan perbuatannya indah, pun tidak lepas dari atau tidak lepas dari membutuhkan kepada nasihat. Apalagi kita. Kita yang lemah imannya, lemah ilmunya, jauh dari apa yang diharapkan, tentu kita lebih berhak dan lebih ya membutuhkan kepada nasihat yang akan melembutkan hati kita. Nasihat yang akan mendorong kita kepada kebaikan, nasihat yang akan mengerem kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di antara wasiat yang diberikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka adalah wasiat untuk senantiasa menetapi takwa, senantiasa menetapi takut kepada Allah SWT dalam segala keadaan. Karena yang namanya takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan kapanpun dan dimanapun. Dan ini sulit. Bisa jadi orang ketika di majelisnya bertakwa, namun ketika dia sudah pergi ke kantornya, pergi ke tempat kerjanya, hilang takwanya. Yang tadinya dia ketika di majelis takut kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah SWT, ketika sudah keluar berbaur dengan masyarakat, dia meninggalkan perintah Allah, dia melanggar larangan Allah SWT. Ini takwa adalah senantiasa ingat kepada Allah dan tidak lupa, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, menjalankan perintah, meninggalkan larangan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian beliau berwasiat untuk senantiasa taat dan mendengar kepada penguasa seperti apapun kondisi fisik penguasa tersebut, meskipun dia itu budak Habasyi, budak hitam yang jelek. Kalau dia memimpin kita dan mengarahkan kepada kebaikan, maka wajib atas kita untuk taat kepada mereka. Kemudian beliau mengkhabarkan bahwa nanti akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Nabi mengkhabarkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini. Dan Nabi ini ketika mengatakan seperti ini, mengatakan kepada para sahabat, orang yang hidup nanti setelah saya meninggal, dia akan melihat perpecahan. Kalau di akhir-akhir zaman sahabat sudah terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, lalu bagaimana di zaman sekarang? Semakin melebar, fitnah semakin dahsyat, yang seorang mukmin tidak tahu akankah, kalau sekarang selamat, akankah ketika fitnah nanti datang dia akan selamat? Dia tidak tahu. Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya mengkhabarkan bahwa nantinya akan ada perpecahan, namun Nabi menyebutkan solusi agar umat ini keluar dari perpecahan. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Inilah jawaban, inilah solusi agar umat ini keluar dari perpecahan dan pertikaian. Dan ini bukan hanya kata-kata yang dihias ataupun kalimat yang hanya dihafal. Ini akan menjadi kenyataan ketika kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa betul-betul kita mengikuti langkahnya Nabi, betul-betul kita mengikuti jalan kehidupannya para sahabat dan generasi awal umat ini. Maka dengan itu kita akan selamat. Kemudian, mengapa kita mengikuti generasi awal umat ini? Karena mereka adalah sebaik-baik umat dan sebaik-baik generasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Tentunya yang dimaksud adalah kaum muslimin, sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Umat yang berilmu dan beramal, umat yang jika beramal landasannya ada ilmu, dan umat yang jika berilmu dituntut untuk beramal, sebaik-baik umat. Dan tentunya ketika kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah-tengah manusia, tentunya para sahabat adalah orang yang paling awal di sini. Para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang yang mengikuti langkah dan geraknya mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summalladina yalunahum summalladina yalunahum ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelah mereka. Kemudian akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa yang dimaksud sumpahnya mendahului persaksiannya, atau sebaliknya? Yang dimaksud, umat akan datang, umat yang tidak lagi peduli, tidak lagi menjunjung tinggi masalah persaksian dan sumpah. Padahal dalam agama, masalah persaksian dan sumpah ini perkara yang berat. Orang kalau menjadi saksi atas satu kasus, dia menyatakan sebagai saksi, fulan ini mencuri. Padahal dia tidak melihat. Kemudian orang itu dipotong karena persaksian dusta ini, berarti dia telah berbuat kejahatan luar biasa. Menjadi saksi kebatilan yang menjadikan orang lain dipotong tangannya. Orang sudah meremehkan dalam perkara ini. Bahkan yang namanya sumpah dan saksi sudah bisa abadi, dibeli dengan uang. Dan itu apa yang kita lihat dan kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Inti dari ini semua, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan manusia yang paling baik adalah generasinya Nabi, itu para sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in, kemudian setelah itu generasi tabi'ut tabi'in. Nanti akan ada syubhat dan jawabannya. Ya, sabar, nanti akan ada syubhat-syubhat yang mungkin dilontarkan oleh sebagian orang, ya, kemudian akan kita berikan jawaban. Kemudian yang keempat, kita mengikuti jejak generasi awal umat ini. Karena memang setiap kita sholat, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, wahai Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَكُلُّ مَنْ أَعْرَفَ لِلْحَقِّ وَأَدْبَعَ لَهُ كَانَ أَوْلَى بِالسِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Setiap kali seorang itu sangat mengenal terhadap al-haq dan mengikuti al-haq, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk dikatakan berjalan di atas jalan lurus. Siapapun orang yang mengenal al-haq dan mengikutinya, sangat mengenal kebaikan dan mengikuti kebaikan, maka dia berhak menyandang predikat berjalan di atas as-siratal mustaqim. Wala raiba an ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum hum aula bihadhi sifah min ar-rafidah. Dan tidak disangsikan, tidak diragukan bahwa para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai para sahabat, mereka adalah orang yang paling berhak menyandang predikat ini, predikat orang yang berjalan di atas as-siratal mustaqim. Adapun orang Rafidah, orang-orang Syiah, mereka jauh daripada sifat yang seperti ini. Ya, jauh dari sifat as-siratal mustaqim. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa lihada fassara salahu as-siratal mustaqim wa ahlihi bi Abi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini, salaf umat ini menafsirkan as-siratal mustaqim dan orang yang berjalan di atasnya adalah Abu Bakar Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran seperti ini seolah-olah cambukan bagi kita. Setiap kita sholat, setiap rakaat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Yang diantara isi kandungan doa itu adalah kita meminta agar ditunjuki oleh Allah jalannya para sahabat, jalannya generasi awal umat ini. Namun kenyataannya, setiap sholat, saban sholat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Namun terkadang ketika kita sodarkan pada diri kita, ini prinsipnya para sahabat, ini amalannya para sahabat, kita menjauh, kita menolak. Lalu apa yang kita baca dalam sholat kita? Lalu apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim? Yang kita saban sholat meminta kepada Allah untuk ditunjuki kepadanya. Ini kan heran. Ini sama dengan mungkin yang sering kita baca dalam sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Yang artinya, wahai Allah, jauhkan saya dengan kesalahan saya seperti jauhnya antara barat dengan timur. Artinya kita memohon pada Allah agar dijauhkan dari dosa. Tapi kita sendiri yang mendekati. Kita sendiri yang malah apa? Mendekati. Lalu bagaimana Allah akan jauhkan kita dari dosa kalau kita sendiri yang malah apa? Mendekati dosa tersebut. Sering kita membaca tetapi kita tidak memahami. Sering kita mengucapkan tapi kita tidak apa namanya memahaminya, tidak mengerti. Andai kata kita sholat, kita renungi bacaan kita, kita hayati gerakan-gerakan kita, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang tulus. Niscaya kita akan menjadi orang yang baik, karena memang sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian mengapa kita mengikuti jejak generasi awal umat ini? Karena mereka mati di atas istiqomah. Mati di atas husnul khotimah. Tidak merubah-rubah agama. Dan tidak murtad dari agama. Mati dalam keadaan berpegang teguh dengan agama ini. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah." Barang siapa dari kalian ingin mengambil figur, hendaklah mengambil figur orang yang sudah mati. Siapa dari kalian ingin mencontoh seorang, ambil orang sudah mati. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Karena orang yang masih hidup, tidak ada jaminan dia aman dari fitnah. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bisa jadi seorang pernah mengidolakan, pernah memfigurkan fulan atau alan, syekh fulan atau ustaz fulan atau alan. Luar biasa dipujinya. Ya. Seolah-olah seluruh ucapannya dan perbuatannya adalah wahyu yang tidak akan mungkin salah. Tapi badai kehidupan menerpa syekh atau ustaz tersebut. Berpalinglah dari as-siratal mustaqim. Berubahlah dia yang tadinya lurus di atas minhajun nubuwah, jalannya nabi, kini mengikuti jalan kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti itulah kalau kita mengidolakan apa ya, menjadikan seorang itu sebagai apa figur. Cari orang sudah mati. Para sahabat, orang yang masih hidup tidak ada jaminan. Berapa banyak orang yang dahulu kita elulukan, orang yang dahulu kita puja, kita berbangga dengannya. Ketika dahsyatnya ya tadi fitnah menimpa, kemudian dia berubah dari jalan Allah SWT, berpaling. Sehingga seorang kalau dia ingin mengambil figur orang yang masih hidup, mungkin dia akan kecewa. Tapi ambillah orang yang sudah mati di atas istiqomah, Kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati yang kita hendaknya menjadikan mereka sebagai teladan adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Kanu afdalah hadil ummah. Mereka adalah orang atau umat yang paling utama. Mereka adalah generasi umat Islam yang paling utama. Wa abarroha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufa. Mereka adalah generasi yang terbaik hatinya, yang paling mendalam keilmuannya, dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Mereka orangnya bersahaja, sederhana, enggak berat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullahu li sohbati nabiyhi wa iqamati dinih. Para sahabat adalah kaum, adalah manusia yang memang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Iya, nabi kita adalah orang yang baik. Tentunya Allah akan pilihkan teman-temannya nabi adalah orang yang baik. Karena nabi adalah orang yang baik, maka Allah pilihkan yang menemaninya adalah orang-orang yang baik pula, yaitu para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka adalah orang pilihan, orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan mereka. Kita kenali, kita gali, kita pelajari keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Dan ikuti jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Dan peganglah apa yang mampu untuk kalian pegang dari akhlak dan agama mereka. Kita ikuti mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka dahulu berada di atas petunjuk yang lurus. Seperti inilah nasihat yang sangat berharga. Nasihat yang ditulis dengan tinta emas dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang sangat faham tentang Al-Quran. Sahabat Nabi yang sangat tahu perkara apa yang akan bisa menyelamatkan umat ini dari kehancuran. Mengikuti, meniti jejak generasi awal umat ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lebar yang akan mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian, yang keenam, mengapa kita mengikuti generasi awal umat ini? Ketahuilah bahwa mencintai mereka, mencintai generasi awal umat ini akan menyampaikan bersorga Allah dan keriduannya. Dalilnya adalah hadis yang sahih. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, al mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ada seorang, dikatakan orang ini orang badui, datang kepada Nabi, memanggil Nabi dengan suara yang keras, ya Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi dengan suara yang sama, ha anada. Kemudian orang itu mengatakan, jadi maklumi untuk orang badui yang tidak dimaklumi untuk para sahabat yang lainnya, orang yang jauh ya dari majlisnya Nabi, yang biasanya peranginya kaku, ya dimaklumi. Orang badui sudah mau datang ke majlis, syukur, ya tinggal nanti dipoles, semakin banyak dia duduk di majlis, insya Allah semakin baik. Mak seperti itu. Hendaknya orang yang apa namanya sudah lama duduk di majlis, itu kan hendaklah lebih terpoles akhlaknya, ya lebih terpoles ibadahnya, semakin baik. Sehingga ketika ada orang-orang yang baru duduk di majlis, masya Allah, Ya, jadikan mereka senang, tegur sapa mereka, dekati mereka, semakin senang pada agama ini. Senangnya orang ngaji itu bukan karena ngikuti satu kelompok tertentu, namun karena mendengarkan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita senang jika orang itu mendengarkan ilmu. Kita senang jika manusia itu mengerti agama, sehingga kebaikan merata. Kalau kebaikan merata, kebaikan ada di mana-mana, barokah Allah akan turunkan. Barokah Allah akan turunkan seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada orang, ya, tidak tahu, kita beritahu. Ada orang sudah datang di majelis, masya Allah, ya, dekati dia. Jadikan dia senang kepada ilmu. Jadikan dia semakin paham, ya, sehingga semakin tersinari. Dan orang yang sudah lama duduk di majelis, coba, hendaklah terlihat dari ucapannya, terdengar dari ucapannya, terlihat dari perbuatannya, sesuatu yang mencerminkan ilmu yang sudah ditimba. Semakin banyak seorang menimba ilmu, semakin banyak hujah. Kalau tidak diamalkan, akan semakin banyak pertanyaan nanti dari kiamat. Wa min ilmihi madza amila fihi. Akan ditanya di hari kiamat tentang ilmunya, seberapa yang sudah diamalkan. Andai kata masing-masing kita yang telah menimba ilmu dan menyerapnya, kemudian kita berusaha mengamalkan, ya, sebisa mungkin, maka niscaya kebaikan yang akan kita dapatkan. Orang-orang pun akan melihat kepada kita, ya, dengan penglihatan yang penuh penghormatan, bahwa mereka adalah orang yang bisa bisa mengamalkan ilmu, bisa menjalankan, ya, ilmu di tengah-tengah masyarakatnya. Seorang badui datang kepada Nabi menanyakan sesuatu yang luar biasa, dan para sahabat itu senang kalau orang badui datang kepada Nabi itu senang, terutama orang badui yang berakal. Karena para sahabat itu segan untuk bertanya kepada Nabi. Tapi orang badui itu kadang enggak ada tebeng aling-aling. Ya, bahkan kalau tanya pun seperti itu, lepas, vulgar. Ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang padahal dia belum pernah lihat, belum pernah ketemu. Bagaimana itu ya Rasulullah? Bayangkan. Orang badui bisa tanya seperti itu. Lah sekarang orang kota pertanyaannya, ya, gak bisa kayak orang badui ini. Masalahnya bukan kota atau badui, masalahnya adalah orang kalau sudah terpatri dengan agama, terpatri dengan ilmu, maka ucapannya akan baik, perbuatannya akan baik. Seorang cinta kepada orang padahal dia sendiri gak pernah berjumpa dengan mereka. Apakah karena memang tempatnya jauh, walaupun masih sezaman, ataupun mungkin zamannya sudah apa? Berlalu. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seorang bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Lah kalau kita cinta kepada Nabi, apa kita tidak ingin nanti digabungkan bersama Nabi di surga? Kalau kita cinta dengan para sahabat yang semua dijamin masuk dalam surga, apa kita tidak ingin digabungkan bersama mereka dalam surga? Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kemudian berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang menjelaskan bahwa akhir umat ini tidak akan lurus. Perkara akhir umat ini tidak akan beres kecuali dengan merujuk, kecuali dengan kembali mengikut generasi awal umat ini. Beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saduha alaihi amru awwaliha. Tidak akan beres akhir perkara umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan beres generasi awal umat ini. Artinya, akhir umat ini akan senantiasa ada keterpautan dengan generasi awalnya. Kalau umat ini merindukan kejayaan, kalau umat ini mencita-citakan ya kemuliaan, ayo kembali kepada generasi awal umat ini. Kemudian ketahuilah bahwa mengikuti jejak generasi awal umat ini adalah sabuk pengaman agar seorang terselamatkan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Coba Anda lihat apa yang menjadikan orang-orang Khawarij dahulu di zaman Ali dan setelahnya. Mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Padahal mereka itu ahli membaca Al-Quran. Jidat mereka hitam karena banyak tahajudnya. Tubuh mereka kurus dan kuning karena sering ya qiyamul lail. Tapi mengapa mereka dikelompokkan dengan kelompok yang sesat? Karena mereka tidak mengikuti dalam memahami agama ini seperti pemahaman Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengikuti jejak generasi awal umat ini adalah sabuk pengaman dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Dan tentunya masih banyak lagi jawaban mengapa kita harus mengikuti generasi awal umat ini. Namun apa yang sudah kita sampaikan kiranya telah jelas dan gamblang bahwa untuk meraih surga Allah, untuk meraih kejayaan dan kemuliaan, tiada jalan yang terang, tiada jalan yang lebar kecuali dengan mengikuti jalan dan langkahnya generasi awal umat ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sana ada beberapa syubhat dan bantahannya. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kerancuan dalam berpikir, itu namanya syubhat. Orang punya pemikiran yang leneh, yang jauh daripada tuntunan agama, itu namanya apa? Syubhat. Ya, syubhat itu kerancuan dalam berpikir. Syubhat itu kerancuan dalam berpikir. Syubhat yang pertama. Bagaimana kalian mengajak kami untuk mengikuti generasi awal umat ini? Kita ini kan hidup di abad apa? Milenium. Kita hidup di zaman modern, zaman pesawat, zaman kapal, ya, selam dan semisalnya. Mengapa Anda mengajak kami untuk kembali ke zaman onta, ke zaman yang sangat sederhana segala-galanya? Jawabannya, yang dimaksud dengan kita mengajak mengikuti generasi awal umat ini adalah mengikuti mereka dalam memahami Islam dan dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud bahwa kita mengikuti pemahaman generasi awal umat ini dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam seperti yang telah diamalkan oleh generasi awal umat ini. Islam tidak melarang kemajuan teknologi. Islam tidak mengingkari ya sesuatu yang memang manfaat bagi manusia. Tapi yang diinginkan di sini adalah kita kembali mengikuti pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat, pemahaman generasi awal umat ini tentang agama dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, Islam tidak mengingkari sesuatu manfaat. Penemuan-penemuan mutakhir, jika memang itu bermanfaat dan digunakan untuk maslahat, maka Islam tidak melarangnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia. Masalah onta, masalah pesawat, masalah ini, itu masalah duniawi. Tapi masalah agama sudah ada juklaknya. Masalah agama sudah ada ketentuannya, tinggal kita ngikuti. Agama itu bukan ngarang. Agama itu bukan kesepakatan kelompok. Agama itu bukan perasaan. Agama itu mengikut apa yang telah ada di dalam Alkitab Sunnah yang telah dipraktek oleh Nabi dan generasi awal umat ini. Kemudian, wahai orang yang mengatakan bahwa kita hidup di zaman modern, apa yang modern? Apa yang modern di hadapan kita? Kalau kita lihat kejiwaan manusia dan tabiat mereka dari generasi demi generasi sama. Ya? Sama. Coba kalau kita lihat kondisi masyarakat kita dan kita bandingkan dengan masyarakat dahulu, kita dapatkan tidak jauh berbeda. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam telah menebar di tengah-tengah kaumnya kejahatan sodomi, homoseks, apa kemudian di zaman sekarang, di zaman modern itu telah hilang atau bahkan semakin memprihatinkan? Yang ada adalah semakin memprihatinkan. Bahkan ada orang yang sampai menuntut untuk diberi apa? Dilegalkan. Diberi izin nikah sesama apa? Ya, jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ternyata, ya, apa yang ada di zaman Nabi Lut yang sudah sekian ribu tahun masih ada di zaman ini. Apa yang modern kalau seperti itu? Ketika di zaman Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam marak aksi kecurangan, yang namanya takaran dan timbangan itu sudah, ya, mereka melakukan kecurangan padanya. Kalau menakar ya untuk orang lain dikurangi, kalau membeli ya dilebihi. Ternyata di zaman sekarang hadis wala haraj, ceritakan, enggak perlu tedeng aling-aling, banyak sekali kecurangan dalam segala hal. Kecurangan dalam waktu dia bekerja. Kecurangan ya misalnya dalam mencampurkan misalnya BBM misalnya. Banyak sekali timbangan takaran. Jadi apa yang ada di masyarakat kuno ya di zaman Nabi Syu'aib sampai sekarang masih terpelihara. Kalau seperti itu apa yang modern? Ya. Jadi kalau kita lihat manusia generasi demi generasi, zaman demi zaman, itu tabiat dan perilakunya itu gak jauh beda. Hanya saja mungkin sekarang fasilitas kepada kejahatan semakin terbuka lebar. Jalan untuk sampai kepada kebinasaan di zaman sekarang begitu mudahnya. Itu saja. Sehingga kalau orang membanggakan ini zaman modern, apa yang modern? Apa orang sekarang bisa membangun seperti piramid di zaman Fir'aun? Berapa triliun akan dihabiskan untuk membangun apa? Piramid. Di zaman sebagian kaumnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fatanhituna minal jibali buyutan," dan kalian memahat, ya, memahat gunung-gunung dijadikan rumah. Gunung yang seperti itu dipahat dijadikan rumah. Kayak gua, indah sekali. Arsiteknya gak ada yang bisa nyanyi. Luar biasa. Jadi masing-masing zaman itu ada kecanggihan sesuai dengan zamannya. Tapi tentang masalah tabiat, perilaku gak jauh beda. Sehingga dari sini jelaslah bahwa Islam adalah agama yang relevan. Agama yang senantiasa cocok untuk dijalankan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak akan usang dengan berlalunya waktu, tidak akan usang dengan berlalunya apa? Dengan bergantinya generasi. Taib. Wahai orang yang mengatakan bahwa kita hidup di zaman modern, mengapa Anda mengajak kami untuk kembali ke zaman onta? Ketahuilah, perlu dipertegas kembali bahwa yang dimaksud adalah kita kembali mengikuti Nabi dan para sahabat serta generasi awal umat ini dalam memahami Islam dan mengamalkannya. Apakah kesyirikan yang diberantas oleh Nabi dan para sahabat dahulu, kini yang katanya zaman modern sudah tidak ada lagi kesyirikan, atau bahkan lebih dahsyat, kondisinya lebih dahsyat dari itu? Seorang profesor doktor otaknya gak seperti orang gak pernah sekolah. ketika bulan Syura, dia apa namanya menyuguhkan kepala kerbau misalnya. Bayangkan apa yang modern, tidak jauh berbeda ya dengan mereka. Sedekah bumi, sedekah laut, ilah kiri. Yang intinya kesyirikan di zaman sekarang lebih dahsyat dari dahulu. Kalau dahulu orang-orang musyrikin itu berbuat syirik itu kalau dalam kondisi senang, dalam kondisi di daratan, kalau di tengah laut diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Ketika diselamatkan syirik. Tapi di zaman sekarang, dalam kondisi senang atau sempit, ya, ini kutukan Allah SWT. Lebih dahsyat. Modern yang mana? Kalau seandainya kalian klaim enggak, tetap modern jawabannya. Apa faedah dari kemajuan jika ujung-ujungnya adalah api neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang cerita orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku ternyata tidak berguna bagiku. Kekuasaanku ternyata tidak bermanfaat bagiku. Harta yang melimpah, kekuasaan yang mambrah-mambrah ternyata tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam sangat tabu kalau ada seorang kok mencela orang tuanya. Sampai-sampai ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, apa ada anak kok mencela orang tuanya?" Kira-kira pertanyaan seperti ini ada enggak Pak Darto di zaman sekarang? Hah? Ada enggak kira-kira? Ya enggak ada sudah. Bukan mencela lagi di zaman sekarang, mungkin ya memalak orang tuanya, mungkin mukul atau mungkin apa? Ya. Bahkan membunuh. Generasi yang dididik oleh Nabi bersih hatinya. Sampai ketika ada anak kok mencela orang tuanya, aneh. Ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayhi? Apa ada seorang mencela kedua orang tuanya? Wahai orang-orang yang katanya hidup di zaman modern, ada enggak di zaman sekarang orang yang mencela kedua orang tuanya? Jawabannya apa? Bukan ada lagi. Banyak. Hadis wala haraj, enggak bisa dihitung. Seperti itu. Lalu yang modern apanya? Otaknya itu terbelakang, ya. Sikapnya pun jahiliyah. Katanya hidup di abad modern tapi otaknya masih apa? Jahiliyah dan terbelakang. Itulah yang kita menangisi diri kita dan saudara-saudara kita kenanya. Fasilitas yang serba gampang ternyata belumlah kita manfaatkan untuk kebaikan. Andai kata kita gunakan untuk kebaikan, untuk memahami agama Allah SWT, luar biasa. Kita akan menggabungkan antara memanfaatkan teknologi mutakhir dengan kita ya semakin mengerti dan tahu tentang agama Allah SWT. Kemudian syubhat yang kedua, atau sebelum sampai kepada syubhat yang kedua, sekarang kita lihat dekadensi moral, kemerosotan dalam hal akhlak dan peradaban telah menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan. Hampir-hampir sulit kita dapatkan orang yang masih menjunjung tinggi akhlakul karimah. Padahal dahulu seorang penyair mengatakan, innamal umamu akhlakuhuma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu akan eksis, umat akan jaya dan ada ketika akhlak masih terjaga, moral masih dijunjung tinggi. Namun ketika moral dan etika sudah lenyap, maka dengan sendirinya bangsa dan umat itu pun lenyap. Ketika moral masih dijunjung tinggi, ketika etika ya masih dipelihara, maka eksistensi dari umat tersebut masih diperhitungkan. Namun ketika moral sudah hilang, akhlak sudah tidak dihiraukan, maka dengan sendirinya umat itu pun akan lenyap. Kemajuan teknologi di zaman sekarang ternyata banyak dimanfaatkan untuk kejahatan, untuk makar, untuk menipu, dan untuk mencelakakan manusia. Apakah manusia melupakan sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika terhadap Hiroshima dan Nagasaki? Sampai saat ini masih menyisakan duka yang mendalam, yang tak terobati. Itulah buah dari kemodernisasian. Bahwa kemodernisasian dan majunya teknologi ternyata digunakan untuk membunuh manusia yang tidak berdosa. Hiroshima dan Nagasaki adalah saksi bisu bahwa di sana telah terjadi pelanggaran ya atas nama kemajuan zaman. Sehingga hati-hati kita dari memanfaatkan teknologi. Bahwa teknologi ini kalau memang bermanfaat kita manfaatkan, kalau tidak kita hindari. Sehingga kita tidak akan terbawa seperti orang-orang kafir terbawa padanya, menggunakan teknologi untuk makar, untuk menipu, untuk ya berbuat kejahatan. Kemudian syubhat yang kedua. Kalian mengatakan, kalian mengajak kita untuk mengikuti jejak generasi alumat ini. Padahal para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in, dan setelahnya, mereka kan gak maksum. Mereka bukan orang yang terselamat dari kesalahan. Jawabannya, iya. Memang mereka tidak terselamat dari kesalahan. Mereka itu manusia yang bisa salah, bisa luput. Kemudian mereka mengatakan, bukankah kalian dapatkan ada dari sahabat itu yang mencuri kemudian dipotong, ada juga yang dirajam. Itu kan bukti bahwa mereka berbuat jahat. Kenapa kalian ajak kita untuk mengikuti generasi yang apa? Tidak maksum. Tidak terselamat dari kesalahan. Jawabannya kayak tadi. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in itu manusia. Dan tabiat manusia itu luput dan salah. Tetapi ketahuilah, bukan syarat suatu generasi itu baik kalau tidak ada kejelekan padanya. Dalilnya. Dalilnya adalah ucapan Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Jarir dan yang lainnya. Bahwa antara Nabi Nuh dan Adam itu 10 generasi. 10 generasi semuanya di atas tauhid, mereka adalah ummatan wahidah. Disebutkan sebagai umat yang satu. Jadi dari zamannya Adam sampai Nuh itu ya satu umat, 10 generasi, mereka semua di atas tauhid, di atas kebaikan. Baru di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Baik. Tentu ini kan pujian ya. Pujian yang besar bagi orang-orang yang hidup di zaman itu antara Adam dengan Nuh. Tetapi apakah di zaman itu enggak ada kemaksiatan? Apa Anda lupa dengan kisahnya Qabil dan Habil? Ada yang mengatakan Qabil dan Habil ya namanya. Apakah Anda lupa dengan kisah dua anak Adam yang salah satunya membunuh saudaranya? Kira-kira kejahatan bukan? Kejahatan besar membunuh. Tapi tetap dikatakan generasi itu generasi yang baik. Karena kejahatan begitu sedikitnya. Dan kebaikan merata dan ada di mana-mana. Kemudian, para sahabat betul, para tabi'in dan tabi'i tabi'in, orang yang tidak lepas dari dosa. Tetapi mereka punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di zaman sekarang. Yang pertama, para atau generasi awal umat ini punya kebaikan yang besar, yang kejahatan dan kejelekan yang sebagian mereka lakukan akan lebur dengan kebaikan yang banyak. Terutama veteran Perang Badar itu telah mendapatkan kartu cek pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. lakukan sak mau kalian, aku telah ampuni kalian. Jadi para sahabat, para tabi'in dan generasi al-umat ini, meskipun mereka kadang salah, mereka berdosa, tapi mereka punya kebaikan yang banyak. Yang akan lebur itu kejelekan di dalam kebaikan yang apa? Banyak tersebut. Ibarat air di bak penuh satu kolah. Kemudian ketetesan aja sedikit, apa berubah? Air kolah itu enggak berubah. Seperti itu pula mereka. Kemudian yang kedua, bahwa mereka andai kata terjatuh ke dalam dosa, mereka segera bertobat kepada Allah dan mereka mengakui kesalahannya. Datang seorang wanita Ghomidiyah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ini saya datang kepada Anda. Saya hamil karena berzina, tegakkan hukum rajam pada saya, Rasulullah. Lah apa ada orang berzina di zaman sekarang kemudian ngaku, kemudian minta dihukum? Lah yang ada adalah nutup-nutupi. Kalaupun ada yang berbuat, ya, ditutupi, ya. Kalaupun ada, segera bertobat, kembali kepada Allah. Lakukan kebaikan, insyaallah akan ditutup kejelekan itu. Buka lembaran baru, tutup lembaran yang gelap, bertobatlah kepada Allah, perbanyak ya ibadah. Insyaallah akan ditutup lembaran gelap itu dan diganti dengan lembaran yang bersih. Datang Ma'is kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, tegakkan hukuman pada saya berzina. Nabi berpaling. Maka Ma'is pun berbelok, ya Rasulullah, tegakkan hukuman pada saya. Nabi berpaling. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang Ma'is ini? Waras gak otaknya? Mungkin dia gak waras jadi ngomong seperti itu kan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak tahu kecuali dia orang yang waras, orang yang normal. Kemudian Nabi bertanya kepada Ma'is, kamu tahu gak sih zina itu apa? Mungkin khawatir salah tafsir, ya mungkin dia hanya menyangka, hanya menyentuh, sudah harus dirajam kan. Tahu ternyata, ya Rasulullah, yang namanya zina itu ini. Kemudian setelah itu baru ditegakkan hukuman. Artinya mereka itu kalau berbuat salah, kalau berbuat dosa, mereka cepat kembali. Gak seperti kita, gak seperti generasi kita ini, sudah salah dinasehati malah apa? Yang lawan. Bukan berterima kasih, bukan syukur. Kalau dahulu di zaman salaf, sebagian mereka mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati, melimpahkan rahmat pada seorang yang menunjukkan kesalahan saya. Senang malah. Supaya saya enggak terus-menerus berbuat salah, supaya kesalahan saya enggak ditiru oleh orang. Ini generasi yang baik. Kalau generasi kita embuh seperti apa? Ya ditunjukkan kesalahannya, ya membela diri. Bahkan yang nasihati diserang. Ini berarti jauh dari meniti jejak generasi awal umat ini. Satu lagi, dan masih banyak lagi contoh tentunya, yang menunjukkan bahwa generasi awal umat ini cepat kembali kepada agama Allah. Dahulu ada seorang bernama Fudail bin Iyad. Ini termasuk perampok kelas kakap. Ya, residivis. Dan setiap kafilah mesti takut. Lewat di daerah yang apa? Di situ ada Fudail bin Iyad, merinding mereka. Walaupun rombongan merinding. Ini penyamun apa namanya? Padang pasir yang paling apa? Ganas. Pada suatu saat ketika dia ingin melancarkan aksinya, dia mendengarkan ucapan ya mereka di gelapnya malam. Kita pergi dari sini. Ini daerahnya Fudail bin Iyad, celaka kita. Ketika mendengar seperti itu, ternyuh hatinya. Kenapa? Apa salah mereka sehingga mereka takut kepada saya? Akhirnya apa? Puncaknya ketika Fudail bin Iyad, perampok kelas kakap ini, mendengarkan ayat, ada seorang membaca ayat, alam yakni lilladina amanu antasya'a kulubuhum Di akhir ayat. Tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, untuk tenang kulitnya mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengar seperti ini enggak kuasa menahan air matanya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka lembaran yang baru, kemudian dia terus mengejar ketertinggalan sehingga dia menjadi ulama dari ulama Ahlus Sunnah. Berawal dari apa? Penyamun kelas kakap, perampok kelas kakap, kemudian berujung dia menjadi seorang alim yang disegani karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tobat tidak ada dosa baginya. Telah dihapus nama jelek itu menjadi nama yang baik. Ya, telah diganti lembaran gelap menjadi lembaran yang suci. Jangan kemudian seorang mengatakan terlanjur sudah, terlambat sudah. Jangan. Selama nyawa belum ditenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat. Ayo, bersegera kita kembali kepada jalan Allah SWT. Sebagaimana pendahulu umat ini mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan sebagian sahabat itu terkadang karena ijtihad. Ijtihad yang kalau itu benar dapat satu pahala, kalau salah kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Terkadang kesalahan mereka itu bukan sengaja, ijtihad saja. Jadi kesalahannya bukan disengaja. Andai kata sengaja pun mereka taubat, cepat kembali kepada Allah. Dan mereka punya kebaikan yang banyak, yang kejelekan sedikit itu akan lebur, akan lenyap dengan kebaikan yang banyak tersebut. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.